Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan daras dari kitab Riyadhus Shalihin bab fadlu qiraatil Qur'an, dan lanjutan dari bab tersebut yang mana pada kajian sebelumnya kita telah membaca hadis tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Kurang lebihnya sekitar 5 hadis yang kita baca, dan semua hadis tersebut menyebutkan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Kesimpulannya, surah Al-Ikhlas adalah surah yang mulia yang memiliki keutamaan yang khusus. Terkumpul pada surah Al-Ikhlas beberapa kemuliaan dan keutamaan. Kita rangkum pada hari ini. Yang pertama adalah bahwasannya surah Al-Ikhlas akan menyebabkan seseorang masuk Al-Jannah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang banyak, di antaranya adalah hadis yang sudah kita sebutkan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang mengucapkan atau membaca surah Al-Ikhlas, wajib atau layak atau pantas. Para sahabat yang mendengar bertanya, wama wajabat, apa itu, apa yang pantas, apa yang layak, apa yang harus wahai Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan Al-Jannah. Yang kedua, hubbu suratil ikhlas, mencintai surah Al-Ikhlas, mengharuskan orang tersebut untuk masuk Al-Jannah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, di antara hadis yang sudah kita sebutkan, karena rajulun minal ansor, bahwasanya ada seseorang sahabat dari al-ansor yang mengimami para jamaah di masjid Quba. Setiap rokaat dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Setelah dia membaca surah Al-Fatihah, kemudian dia melanjutkan dengan surah Al-Ikhlas. Kemudian dia melanjutkan dengan surat yang lain. Hal ini dia lakukan setiap rakaat. Maka para sahabat mengatakan kepadanya, engkau membaca surat ini, surat Al-Ikhlas. Kemudian engkau merasa tidak cukup dengan surat tersebut, sehingga engkau melanjutkan dengan surat yang lain. Ada 2 pilihan untukmu. Imma engkau membaca surah Al-Ikhlas saja, atau membaca surat yang lain. Kemudian imam tadi mengatakan, ma'ana bitarikiha, saya tidak akan meninggalkannya. In ahbabtum an ummakum biha fa'altu wa in karihtum taraktukum. Kalau seandainya kalian suka, maka saya akan mengimami kalian dengan cara saya. Kalau seandainya kalian tidak suka dengan cara saya, maka saya akan meninggalkan kalian. Akan tetapi para sahabat melihat bahwasanya orang inilah yang paling utama dan paling pantas untuk mengimami mereka di dalam sholat. Sehingga mereka tetap mempertahankan imam tersebut. Sampai datang Nabi SAW kepada mereka, lalu mereka pun menceritakan kepada Nabi SAW, ya fulan, ma yamna'uka mimma ya'muru bihi ashabuka wa ma yahmiluka an taqra'a hadhihi surah fi kulli raka'atin. Wahai fulan, apa yang menahanmu hingga engkau tidak berbuat seperti yang diinginkan oleh teman-temanmu. Dan apa yang menyebabkanmu untuk membaca surat ini, yakni surah Al-Ikhlas, pada setiap rakaat? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbuha. Saya mencintai surat ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hubbaha adkhalaka al-jannah. Sesungguhnya kecintaan terhadap surat ini menyebabkan engkau masuk ke dalam al-jannah. Naam. Barakallahu fikum. Di antara keutamaan yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang lain, walaupun tidak disebutkan di sini, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, akan tetapi disebutkan di dalam kitab-kitab yang lain, dari sahabat Abdullah bin Buraidah, an-abihi, qala dakhaltu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-masjidah, wa yadi fi yadihi, fa'idha rajulun yusalli. Saya memasuki masjid bersama Rasulullah sambil berpegangan tangan. Fa'idha rajulun yusalli. Maka ketika itu kami melihat seseorang sholat, sedang sholat. Dan dia berkata atau berdoa di dalam sholatnya, Allahumma inni as'aluka bi'annaka antallahul wahidul ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu, bi'annaka antallah, dengan sesungguhnya engkau adalah Allah al-wahid al-ahad, yang maha esa dan maha tunggal, as-samad, yang sempurna di dalam sifat-sifatnya, alladhi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang semisal dan sekufu dengannya seorang pun. Nah, dia berdoa, yakni bertawassul di dalam doanya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Yang mana nama-nama dan sifat-sifat tersebut terkandung di dalam surah apa? Al-Ikhlas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'allahu biismihi al-a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Orang ini telah memohon kepada Allah dengan namanya yang agung. Nah, dengan namanya yang agung. Nah, dari sini kita mempelajari dan memahami bahwasanya di dalam surah Al-Ikhlas tersebut terdapat salah satu dari nama Allah yang Al-A'zam, yang paling agung. Naam. Alladzi idza su'ila bihi a'ta, yang mana apabila Allah Subhanahu wa taala dimohon dan diminta dengan bertawassul dengan nama tersebut, maka dia akan memberikan. Wa idza du'iya bihi ajaba, dan apabila dia memohon kepada Allah dengan nama tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonannya. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian pada esok harinya lagi, Naam Buraidah, sahabat tersebut, masuk ke dalam masjid dan melihat orang yang sama. Naam. Dan dia berdoa dengan doa yang serupa, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti yang dia lakukan pada malam sebelumnya. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang ini, bal huwa mu'minun munibun. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aturahu muraiyan, apakah dia dianggap sebagai orang yang riya? Sampai 3 kali Nabi mengatakan hal demikian atau bertanya dengan pertanyaan demikian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung dan melanjutkan, bal huwa mu'minun munibun, bahkan dia adalah seorang mukmin yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Qais atau Abu Musa, yang mana orang tersebut ternyata adalah Abdullah bin Qais atau yang kita kenal dengan atau masyhur dengan Abu Musa al-Ash Ari. Utiya mizmaran min mazamiri Ali Daud. Telah diberikan kepadanya suruling dari suruling Ali Daud, keluarga Daud. Yakni, naam sebuah ungkapan bahwasanya Abu Musa Al-Ash'ari memiliki suara yang indah, terkhusus ketika dia membaca Al-Quran. Bahkan, ketika ucapan ini sampai kepada beliau, atau ucapan ini dikatakan kepada beliau oleh Nabi SAW, setelah dia membaca Al-Quran, nah, pada esok harinya, dia mengatakan, andai saya tahu bahwasanya engkau ada ketika itu, maka niscaya saya akan mengubahnya dengan seindah-indahnya. Nah, barakallahu fikum. Dan Nabi SAW tidak mengingkari ucapan dari Abu Musa Al-Ash'ari. Maksudnya, seseorang boleh memperindah bacaan, memperbagus bacaan dengan tujuan orang yang mendengar merasa nyaman dan merasa nikmat dengan bacaan tersebut. Bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapatkan sanjungan, hanya sebatas orang yang mendengar merasa nikmat, merasa barakallahu fikum terobati dengan bacaan tersebut. Nah, maka yang seperti ini tidak mengapa dan tidak masuk dalam kategori riya. Barakallahu fikum. Kemudian Buraidah mengatakan, ya Nabi Allah, ala ubashiruhu. Wahai Nabi Allah, tidakkah saya memberikan kabar kepadanya tentang berita ini? Barakallahu fikum. Qala bala. Naam. Bala. Katakanlah. Sampaikanlah kepadanya. Fabasyartuhu. Lalu Buraidah memberikan kabar gembira tersebut kepada Abu Musa Al-Ash'ari, fakana li akhan. Dengan sebab kabar gembira ini, naam Abu Musa merasa senang. Naam, barakallahu fikum dengan Buraidah, sehingga mereka pun mengikat tali persaudaraan. Naam, barakallahu fikum. Dari sini terdapat faedah bahwasanya dianjurkan, termasuk sunnah, barakallahu fikum, memberikan kabar gembira kepada orang yang layak dan pantas untuk mendapatkan kabar gembira. Apa saja? Nah, apa saja kabar gembira tersebut? Seperti kelulusan dalam ujian, nah, seseorang mendapatkan kerja, diterima di dalam sebuah pekerjaan, atau diterima anaknya untuk mondok di salah satu ma'had yang dia inginkan, sampaikan dan kabarkan kepada dia sebagai tafsir, sebagai kabar gembira. Dan ini dianjurkan. Dan para sahabat melakukan hal demikian. Dan ditakrir, disetujui oleh Nabi SAW. Dan bahkan mereka sangat senang terhadap orang yang memberi kabar gembira tersebut. Sehingga hanya melalui kabar gembira ini dia mengikat tali persaudaraan dengan orang yang menyampaikan kabar gembira tersebut. Nah, intinya bahwasanya di dalam surah Al-Ikhlas terkandung nama Allah yang paling mulia. Kemudian yang keempat, di antara kemuliaan dan keutamaan dari surah Al-Ikhlas, sifatur Rahman, wahiyya sifatur Rahman, di dalam surah Al-Ikhlas tersebut terdapat sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rahman. Wa hubbuha yujibu mahabbatullah. Kecintaan kepada naam surat tersebut menjadikan seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, barakallahu fikum, bahwasanya Rasulullah SAW mengutus seseorang atas sebuah pasukan. Yakni dia dijadikan sebagai pemimpin pasukan. Diutus untuk misi tertentu. Dan biasanya pemimpin tersebut dialah yang akan menjadi imam di dalam sholat-sholat mereka. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fa yakhtim bi qul huwallahu ahad. Dia ketika dia mengimami para sahabatnya atau pasukannya di dalam salat mereka, dia selalu mengakhiri rakaat tersebut dengan qul huwallahu ahad. Kebalikan dari hadis Anas tadi yang kita sebutkan. 6. Kalau yang tadi setiap dia membaca Al-Fatihah dilanjutkan dengan Al-Ikhlas kemudian dilanjutkan dengan surat yang lain. Kalau ini kebalikannya. 6. Dia membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat tertentu kemudian ditutup dengan surah Al-Ikhlas. Falamma raja'u dzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pulang disampaikan hal demikian kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan dan memerintahkan kepada para sahabat, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanyakan kepadanya, untuk apa dia berbuat demikian? Fasa'aluhu. Mereka pun bertanya kepada orang tersebut. Faqala, dia menjawab, li annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha. Kenapa engkau selalu mengakhiri rakaat dengan membaca Al-Ikhlas? Dia mengatakan dikarenakan pada surah Al-Ikhlas itu terdapat sifatur rahman, sifat ar-rahman, sifat Allah. Nah, fa ana uhibbu an aqra'a biha, dan saya suka untuk membacanya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Kabarkan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Nah, cinta kepada surah Al-Ikhlas ini menyebabkan datangnya kecintaan Allah kepada orang tersebut. Yang kelima, disunnahkan dan dianjurkan untuk berlindung dan meminta kesembuhan dengan perantara surah Al-Ikhlas ini. Yakni bertawassul dengan surah Al-Ikhlas ini. Nah, yakni saya ulangi, at-ta'awud wal istisfa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kesembuhan kepada Allah dengan membaca surah Al-Ikhlas. Saya ulangi lagi, naam at-ta'awud wal istisfa biha. Maksudnya di sini adalah berlindung kepada Allah dan meminta kesembuhan dengan membaca surah Al-Ikhlas ini. Telah warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berlindung kepada Allah dengan membaca surah Al-Ikhlas ini di samping beliau membaca Al-Mu'awwidzatain, yakni surah Al-Falaq dan surah An-Nas. 6. Tiga surat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan terakhir qul a'udzu birabbin nas. 6. Anna Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyhi kull lailatin jama'a kaffaihi ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه. نعم. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Nam, hadis yang sahih. Nabi SAW apabila hendak tidur, setiap malam beliau mengumpulkan kedua telapak tangan beliau. Kemudian beliau meniupkan. Nah, meniup atau meludah tanpa air. Nah, barakallahu fikum. Meniup kedua telapak tangan. Kemudian setelah itu beliau membaca tiga surat tadi. Yang pertama apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu beliau mengusapkan 6 kedua telapak tangan beliau di bagian tubuh atau seluruh tubuh yang sanggup dia usap. 6. Yabda'u bihima ala ra'si, dimulai dari kepala dan wajahnya. 6. Setelah dia meniup, membaca, kemudian dia membaca tiga surat tadi dan dia mengusap seluruh tubuh yang dia sanggupi. 6. mulai dari kepala, kemudian wajah, rambut, kemudian wajah, seluruh tubuh, tangan, kaki. Naam, barakallahu fikum, yang sanggup. Maksudnya enggak harus detail seluruh bagian luar tubuh terusapi. Naam, yakni mastata'a, sebisa mungkin. Sebisa saja. Barakallahu fikum. Naam. Itu sekitar 5 keutamaan yang bisa kita sebutkan tentang keutamaan dari surah Al-Ikhlas. Dan tentunya di sana masih ada lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan surah Al-Ikhlas ini. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Naam. Hadis yang ke-1021. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس رواه مسلم. Dari Uqbah bin Amir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tidakkah engkau melihat ayat-ayat yang diturunkan pada malam hari ini yang tidak ada yang semisal dengan ayat-ayat tersebut? Nah, ayat-ayat yang diturunkan pada malam hari ini memiliki ciri khas tertentu. Memiliki keutamaan tertentu. Naam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ayat-ayat tersebut, Qul a'udhu birabbil falak, yakni surah al-falak, wa qul a'udhu birabbin nas. Kemudian surah an-nas, rawahu muslim. Hadith dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa'an Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu minal jan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu minal jan. Berlindung dari kejelekan bangsa jin. Wa 'ainil insan. Dan 'ain. 'Ain, pandangan mata. Yang takjub, seseorang yang takjub, barakallahu fikum, ketika melihat sesuatu tertentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari al-jin dan berlindung dari ain, penyakit ain. Nah, pandangan mata. Maksudnya bagaimana? Kadang seseorang apabila kekaguman yang dia lihat dengan matanya bisa menyebabkan kerusakan, tentunya dengan izin dari Allah. Bisa menyebabkan seseorang sakit. Naam, barakallahu fikum, kalau itu berupa kendaraan atau tunggangan, bisa menyebabkan tunggangan tersebut sakit. Kalau berupa kendaraan, bisa menyebabkan kendaraan tersebut rusak. Al-muhim, pernah suatu ketika, naam, ada salah seorang sahabat tak sengaja melihat sahabat yang lain sedang mandi. Nah, dan ternyata sahabat tersebut memiliki kulit yang halus dan bagus. Sampai-sampai orang yang melihat tadi terkagum-kagum. Bahkan dia mengatakan, belum pernah saya melihat kulit yang lebih bagus dari kulit orang ini. Yakni saya belum pernah melihat kulit dari gadis pingitan yang lebih bagus dari kulit sahabat ini. Nah, saking halusnya dan saking bagusnya kulitnya. Nah, dan tiba-tiba dia pingsan. Orang yang dipuji tadi pingsan. Dan disampaikan kepada Nabi SAW, lalu diperintahkan orang tersebut untuk berwudu, lalu air wudu tersebut dimandikan kepada sahabat tersebut. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat tadi, "Kenapa engkau tidak mengucapkan tabrik? tidak mengucapkan doa barokah untuk orang tadi. Maksudnya apabila kita mengagumi siapa saja, anak kecil misalnya, saking lucunya, barakallahu fikum, jangan lupa mengucapkan Allahumma barik, barakallahu fik. Nah, kagum dengan pernyataan seseorang, kita ucapkan Allahumma barik. Kagum, senang dengan kendaraan yang dia tunggangi, barakallahu fik, Allahumma barik. Nah, ucapkan doa barokah untuk orang tersebut, untuk kendaraannya, untuk anaknya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari jin dan dari penyakit ain ini. Hatta nazalat al-muawwidzatan, sampai turun dua surat tersebut yang dikenal dengan al-muawwidzatan. Dua surat ini disifati dengan apa? Al-muawwidzatan. Dua surat yang digunakan untuk memohon perlindungan. Itu maknanya kurang lebih dari al-muawwidzatan. Dua surat yang melindungi. Falamma nazalata, dan ketika dua surat ini turun, akhadha bihima wa taraka ma siwahuma, maka beliau hanya mengucapkan atau membaca dua surat ini dan meninggalkan jenis-jenis doa yang lain terkait dengan perlindungan dari jin dan dari penyakit al-ain. Nah, rawahu Tirmidzi, hadits ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dua hadits ini menyebutkan tentang keutamaan dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas yang dikenal dengan al-muawwidzatan, surat atau dua surat yang memberikan perlindungan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pada hadits ini terdapat keutamaan dan dorongan, anjuran untuk membaca surat tersebut. Dan terkhusus dalam perkara ketika kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ketika kita ingin memohon perlindungan kepada Allah dari al-jin, dari al-ain, penyakit mata, maka dianjurkan bagi kita untuk membaca dua surat ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Yang pertama surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah a'udzu birabbil falaq, saya berlindung kepada Rabbul Falaq, Rabb Al-Falaq. Apa itu Al-Falaq? Falaqus subuh, waktu subuh yang memancarkan cahaya, yang membelah malam dengan cahaya. Naam. Dialah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang sanggup melakukan perbuatan tersebut kecuali Allah. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang Allah ciptakan. Nah, dari kejelekan yang Allah ciptakan. Barakallahu fikum. Di sini terdapat sebuah pelajaran penting bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini dan di alam semesta ini, baik jelek dan baik menurut pandangan manusia, semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iblis menurut pandangan kita, dia adalah seorang makhluk yang jelek dengan kemungkaran-kemungkaran yang ada padanya, kekufuran, kefasikan yang ada padanya. Akan tetapi iblis juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di dalam ayat ini min syarri ma khalaq, ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang Al-Qadariyah. Nah, oleh orang-orang Al-Qadariyah yang mengatakan bahwasanya asyarr itu bukan ciptaan Allah. Kejelekan itu bukan ciptaan Allah. Mereka menyatakan di sana ada dua pencipta. Nah, kebaikan adalah ciptaan Allah, sementara lawannya, nah, perbuatan makhluk yang jelek itu bukan ciptaan Allah. Barakallahu fikum. Sehingga secara nam tidak langsung dia menyatakan di sana ada dua pencipta. Dari sisi mana mereka berdalilkan dengan ayat ini? Min syarri ma khalaq. Mereka mengatakan bahwasanya ma, huruf ma, nam, min syarri ma, huruf ma tersebut adalah ma nafiyah. Maknanya nafiyah, yang menafikan. Kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia, sesuai dengan tafsir versi mereka, nam, saya berlindung dari kejelekan yang tidak Allah ciptakan. Ma khalaq. Dari kejelekan yang tidak Allah ciptakan. Sementara, tafsir yang benar, sesuai dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan disepakati oleh para ulama ahlu sunnati wal jamaah, barakallahu fikum, bahwasanya ma di sini adalah ma al-mausul. Ma di sini adalah ma al-mausul. Yang maknanya alladhi. Kata sambung. Nah, alladhi. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita artikan dengan yang. Min syarri ma khalaq. Dari kejelekan yang Allah ciptakan. Nah, inilah tafsir yang benar. Barakallahu fikum. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejelekan ghasikin itu al-lail, malam. Idza waqab. Idza waqab, apabila naam matahari terbenam. Nah, ketika malam itu datang. Kenapa kita berlindung dari kejelekan malam? Kenapa? Dikarenakan pada malam hari banyak sekali binatang berbisa yang keluar dan bahkan sebagian binatang buas keluar. Pada malam sering terjadi kejelekan-kejelekan sehingga diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memasukkan anak-anak ketika matahari sudah terbenam dan menutupi semua jendela dan pintu ketika malam telah datang. Nah, kenapa? Barakallahu fikum, dikarenakan pada saat tersebut syaitan mereka keluar. Syaitan menyebar untuk memperdayai umat manusia. Nah, maksudnya setan-setan bergentayangan. Nah, pada malam hari mereka akan mencelakakan, berupaya untuk mencelakakan umat manusia. Sehingga oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan malam. Ketika matahari sudah terbenam, ketika malam itu keluar. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejelekan wanita penyihir yang meniup ke dalam buhul-buhulnya. Nah, di dalam ayat ini disebutkan dengan lafaz muannats. Wa illa di sana ada penyihir baik laki-laki dan perempuan. Akan tetapi di sini penyebutan adalah mimbab dari sisi al-ghalab, dari sisi naam mayoritasnya atau kebanyakannya. Para penyihir tersebut dari kalangan wanita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.